Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan masih dalam surat An-Naba. Berikutnya kita akan pelajari ayat yang ke-27. Sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbagai macam bentuk hukuman dan siksaan, adab bagi para pendosa. Disebutkan tentang berbagai macam jenis minuman-minuman di sana, minuman-minuman penduduk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab kenapa mereka mendapatkan hukuman tersebut. Qala Syaikh Sa'di rahimahullah, wa li hadza dzakara amalahum, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amalan-amalan mereka. Artinya bahwasannya yang menyebabkan mereka mendapatkan hukuman tersebut adalah amalan-amalan mereka sendiri, sehingga mereka berhak mendapatkan daripada siksaan-siksaan tersebut, bukan karena Allah Subhanahu wa taala mendzalimi mereka. Justru merekalah yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Wa li hadza dzakara amalahum allati istahaqqu biha hadzal jaza. Allah menyebutkan amalan-amalan mereka yang dengan sebab amalan-amalan tersebut mereka pantas mendapatkan balasannya. Faqal, Allah nyatakan, innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini ayat yang akan kita bahas. Sesungguhnya mereka dahulu, yakni di saat hidup di dunia, la yarjuna hisaba, mereka tidak mengharapkan hisab, perhitungan. Yakni tidak beriman dengan hari kebangkitan. La yarjuna hisaba, mereka tidak beriman dengan hari kiamat, hari pembalasan amalan. Aila yu'minuna bil ba'ats, kata Syekh Sa'di. Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Mereka menyangka bahwa kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia semata. selesai kehidupan mereka, maka selesai urusan. Wala anallahu yujazil khalqa bil khairi wasyarr. Bukan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalasi makhluk dengan kebaikan atau dengan kejelekan sesuai dengan kadar amalannya. Falidzalika ahmalul amal lil akhirah. Karenanya mereka menyia-nyiakan amalan-amalan untuk negeri akhiratnya. Ikhwati fillah azakumullah. Di saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa balasan-balasan yang diterima oleh ahlun nar, penduduk neraka, itu setimpal dengan perbuatan dosanya, jazaan wifaqa, balasan yang setimpal yang sesuai, maka tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang macam-macam bentuk pelanggaran yang mereka kerjakan. Pelanggaran yang pertama, mereka tidak beriman pada hari kebangkitan. Tetapi Allah tidak menyebutkan innahum kanu la yu'minuna, bukan dengan kalimat keimanan, dahulu mereka tidak beriman, tetapi dengan la yarjuna, dengan roja. Sebenarnya mereka dahulu tidak berharap. Mereka dahulu ini di saat hidup di dunia tidak berharap. Karena arroja, layar juna, itu masdarnya roja. Artinya adalah al-amal, harapan. Lawan daripada al-ya'as, keputus asaan. Hanya saja roja itu diiringi dengan rasa takut, berbeda dengan sekedar amal. Amal dengan hamzah, bukan dengan ain, itu adalah sekedar harapan semata, harapan, cita-cita, angan, itu disebut dengan amal dalam bahasa Arab. Tetapi roja itu disertai dengan rasa takut. Nah, ini tidak ada pada mereka. Layar junah hisaba. Mereka sama sekali tidak mengharapkan dengan sedikit rasa takut akan pertanggungjawaban. Tidak ada sama sekali. Ibnul Manzur menyatakan, waqad yakunu rajwu warroja'u bima'nal khauf. Terkadang ar-rajwu warroja', ini dalam bahasa Arab kalimat layar juna terambil dari masdar ar-roja', itu terkadang bima'nal khauf, maknanya adalah ketakutan, rasa takut, kekhawatiran, itu masuk dalam roja'. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, kata Ibnu Mandur, qala Ta'ala, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak berharap kepada Allah dengan pengagungan? Ini maknanya adalah la takhafuna 'azamatullah. Kenapa kalian tidak merasa takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dan roja dengan khauf pada hakikatnya sesuatu yang memang saling berkaitan. Ya, saling berkaitan dan bahkan tidak bisa terpisahkan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Ini di saat menyebutkan tentang keadaan musyrikin dan muslimin di dalam satu medan pertempuran. Dalam peperangan Allah menyatakan, untuk menguatkan mentalitas kaum muslimin. In ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalaupun kalian mengalami luka, maka mereka pun juga mengalami luka. Kalau kalian terkena sabetan pedang, tusukan tombak, lesatan anak panah dan misalnya, maka mereka pun juga merasakannya. Tetapi ada satu poin yang ada pada kalian tidak ada pada mereka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya pengharapan kepada Allah apa yang mereka tidak ada sama sekali harapan tersebut. Nah, harapan di sini harapan juga ketakutan. Karena memang yang dimaksud dengan roja di sini tidak hanya sebatas pengharapan saja. Harap dan cemas. Harap dan khawatir. Berharap mendapatkan pahala dari Allah dan cemas jangan-jangan tidak diterima amalannya. Kalau melakukan dosa berharap ampunan dengan tobat dan khawatir seandainya kemudian diadab, itu orang-orang yang beriman. Sehingga Abu Ali Ar-Raudhabari menyatakan al-khauf war-raja ka janahai thair, rasa takut dan harapan itu seperti dua sayap burung. Ibaratnya seperti dua sayap burung. Idza stawaya istawa thair wa tamma thironuhu. Seperti dua sayap burung. Apabila kedua sayap tersebut sempurna, ada kedua-duanya dan memang sehat, tidak cacat, maka burung tersebut akan terbang dengan sempurna. Apabila rasa takut dan rasa harap dalam diri seorang hamba itu seimbang, sempurna. Ada rasa takut tetapi juga ada rasa harap, maka akan sempurna keimanannya. Wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi an-naqs. Kalau berkurang dari salah satu keduanya, ya, sayap yang satu patah, maka ya tidak akan bisa terbang. Atau cacat, terbangnya pun juga akan tidak sempurna. Wa idza dhaaba sara at-ta'ir fi haddil maut. Adapun jika tidak memiliki sayap, maka ya burung itu sama dengan mati dia. Burung yang tidak punya sayap. Sehingga roja dengan khauf itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Dan roja itu berlaku bagi setiap mukmin, baik dia itu mukmin yang ta'i', yang taat ataupun asyi. Harus ada roja dengan makna yang tadi disebutkan, roja yang mutalazim dengan yang namanya khauf. Di saat seseorang dia muhsin, maka dengan ihsannya dia tersebut mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat dia seorang yang asyi, ahli maksiat, dengan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar dia sedang melakukan maksiat, istighfar dia mohon ampun kepada Allah, berharap mendapatkan ampunannya. Yang muhsin tadi juga khauf, takut jangan-jangan tidak diterima. Sedangkan yang asyi, dia takut, khawatir. jangan-jangan diazab dengan sebab dosanya. Sehingga ar-roja didefinisikan oleh sebagian ulama dengan ya sekian banyak definisi, karena memang di sana ada banyak ulama yang memberikan andil definisi. Di antaranya adalah Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan ar-roja huwa an-nazaru ila sa'ati rahmatillah. Roja itu artinya adalah seseorang memandang kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memandang rahmat Allah begitu sangat luas, dia berharap ampunannya. Ya, kalau dia berbuat dosa, rahmat Allah luas. Dia berharap surganya, karena rahmat Allah itu luas. Walaupun dirinya mungkin sedikit amal dan banyak dosa, tetapi rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosanya. Harapan tetap ada, tidak pernah putus asa dengan keberadaan sifat roja yang ada pada dirinya. Ada pula yang mengatakan roja itu adalah al-istibsar bijud wa fadli rabbi tabaraka wa ta'ala, merasa bergembira dengan kemurahan dan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wal irtiyah limutala'ati karomi, dan merasa lapang dadanya dengan melihat akan luasnya kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya. Ada pula yang mengatakan huwa astiqah bijudi rabbi tabaraka wa taala, yakni merasa thiqah. Thiqah itu artinya percaya penuh terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna-makna di antara yang disebutkan tentang ar-roja. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan ar-roja dhonnun yaqtadi husula ma fihi masarrah. Roja itu adalah prasangka pada diri seseorang yang dengan prasangka tersebut ya menuntut untuk prasangkanya tadi menghasilkan sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan hati. Itu roja. Ulama yang lain, Al-Munawi mengatakan ar-roja taraqqubul intifa bima taqaddam lahu sababun ma. Roja itu, yaitu harapan itu adalah mengharapkan datangnya kemanfaatan disebabkan karena sesuatu sebab yang telah dilakukan terlebih dahulu di muka. Jadi kalau sesuatu seseorang tanpa ada sebab kemudian berharap, nah ini sesuatu yang tidak bisa dikatakan sebagai roja. Maka roja bagi orang yang beriman disebabkan karena dia beramal. Adanya amal soleh itu sebab yang telah dia dahulukan. Maka dia ada harapan, semoga diterima amalan saya. Demikian pula di saat berbuat dosa, dia istighfar ataupun bertobat, dia berharap karena ada sebab ya, mengharapkan ampunan dan sebagainya. Ini ucapan Al-Munawi, ucapan yang sangat bagus. Sedangkan di dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah disebutkan di sana ar-roja ta'liqul qalbi bi mahbubin fil mustaqbal. Roja itu adalah menggantungkan hati dengan sesuatu yang dicintai pada waktu yang akan datang. Ini ketergantungan hati terhadap sesuatu yang sangat diinginkan, yang datangnya masih nanti. Maka ini namanya harapan. Nah, di sana Anda perlu dibedakan antara ar-roja dengan at-tamanni. Ar-roja itu harapan disertai dengan usaha. Ya, harapan disertai dengan usaha. Sebagaimana Al-Munawi tadi katakan, ya. Disertai dengan apa? Bima taqaddam lahu sababun ma, sesuatu yang sudah ada sebab sebelumnya sehingga dia mengharapkan. Adapun tamanni itu hanya angan-angan saja. Tamanni itu artinya adalah angan-angan kosong. Mengharapkan sesuatu disertai dengan menelantarkan sesuatu yang akan membawa kepada harapannya. Tidak menempuh jalan-jalannya. Maka ini namanya tamanni dalam bahasa Arab. Angan-angan kosong. Harapan palsu. Baik. Berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wal maqsudu minar roja anna man waqa'a minhu taqsir falyuhsin dhannahu billah wa yarju an yamhuwa anhu dhanba. Dan tujuannya, tujuan daripada roja, bahwasanya seorang hamba, siapa saja dia, yang terjatuh dalam satu dosa, satu kekurangan, hendaknya dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya. Wa kadza man waqa'a minhu ta'ah. Jadi kalau terjatuh dalam satu dosa, satu pelanggaran, ini satu kekurangan, maka jangan putus asa. Rahmat Allah itu sangat luas. Selama masih hidup, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan merubah diri. Serusak apapun dia, sejelek apapun perangainya, dan serendah apapun di mata manusia, karena perbuatannya. Selama dia masih hidup, masih ada peluang untuk dia bertobat, memperbaiki diri. Itu yang namanya roja. Bagi orang yang musi, orang yang berbuat dosa, rahmat Allah dan ampunannya begitu sangat luas, terbuka dan terbentang di hadapannya. Wa kadza man waqa'a min buta'ah, demikian pula orang yang melakukan ketaatan, yarju qabulaha, dia berharap semoga amalan ketaatan tersebut diterima olehnya. Wa amma man inhamaka 'ala ma'siyatin radiyan adamal mu'akhadah bi ghairi nadam wala iqla fa hadza fi ghurur. Adapun orang yang terus-menerus berkubang dalam kemaksiatan, kemudian dia berharap semoga tidak mendapatkan hukuman, dalam keadaan dia terus-menerus tanpa henti mengandalkan semata luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Nyesal, tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan, tidak ada apalagi azam, tekad kuat untuk tidak melakukannya kembali. Nyesal aja enggak. dan tidak berhenti dalam keadaan begitu sangat percaya diri, rahmat Allah begitu sangat luas. Fahadha fi ghurur, maka orang seperti ini berada dalam ghurur, yakni dia tertipu oleh dirinya sendiri, tertipu oleh angan-angannya. Wallahul musta'an. Kemudian Al-Hafidh membawakan ucapan Abu Utsman Al-Jizi, wa ma'asan qawlu Abi Utsman Al-Jizi, kata beliau, dan alangkah bagusnya ucapan Abu Utsman Al-Jizi rahimahullah. Apa ucapannya? Min alamati sa'adah antuti wa takhaf an la tuqbal, wa min alamati syaqa antasi wa tarju antanju. Di antara tanda-tanda seseorang akan menjadi ahlus sa'adah, orang-orang yang bakal sukses dan beruntung dia, yakni orang yang senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan, khawatir jangan-jangan ketaatannya tidak diterima, sehingga dia selalu introspeksi diri, memperbaiki diri dan memperbaiki amalannya. Jangan-jangan yang kemarin itu masih ada kekurangan yang menyebabkan mungkin tidak diterima. Dia perbaiki lagi, dia koreksi lagi. Semakin baik amalannya hari demi hari. Dan senantiasa seperti itu, merasa risau dan merasa takut, dengan tetap ada harapan, ya, tetap ada harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan yang dikerjakannya. Adapun tanda orang yang bakal celaka, orang yang binasa wal iyadzu billah, nas'alullah assalama wal afiyah, dia berbuat maksiat-maksiat dalam keadaan berharap dia akan selamat. Berbuat maksiat, kemudian rahmat Allah sangatlah luas. Maksiat lagi, rahmat Allah lebih luas daripada kemaksiatan yang aku lakukan, dan seterusnya. Terkecoh dengan angan-angan kosongnya. Nah, di dalam ayat ini Allah menyatakan la yarjuna hisaba, orang yang tidak mengharapkan hisab, ya, tidak mengharapkan akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dipertanggungjawabkan seluruh amalannya. Dan hisab, hisab itu sendiri adalah sesuatu yang berat. Tetapi kenapa Allah menyebutkan dengan roja? Hatta orang-orang yang beriman menghadapi hisab kan menghadapi sesuatu yang berat. Iya apa enggak? Besok kita akan dihisab, yakni akan diperhitungkan amalan-amalan kita. Nah, tentunya itu kan sesuatu yang berat. Ya. Sesuatu yang berat. Sepantasnya dan semestinya, ya, kalimat yang dipakai bukan roja, karena roja itu pada hakikatnya tadi harapan, padahal itu adalah perkara yang berat, kok diharapkan. Kalau seandainya dengan kalimat innahum kanu la yakhshawna hisaba, itu kan tentunya istilahnya dalam sisi bahasa seolah-olah lebih mengena. Mereka tidak takut terhadap hisab, karena memang hisab itu sesuatu yang makhuf, sesuatu yang menakutkan. Ya kan? La yakhshawna hisaba. Tapi tidak, Allah mengatakan la yarjuna hisaba. Kenapa demikian? Nah, ini di sini yang kita akan pelajari jawaban dari para ulama kita. Maka ini dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama telah lewat maknanya, bahwa memang terkadang roja itu bermakna khauf, ya kan? Roja bermakna khauf. Karena dua perkara ini mutalaziman, tidak bisa terpisahkan. Layar jun bimakna layakhsaun atau layakhofun, sama. Tidak merasa takut. Dan ini pendapat banyak dari kalangan mufassirin. Sebagaimana tadi dalam firman Allah Ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Yani la takhofuna adumata. Kenapa kalian tidak merasa takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalian terjatuh dalam dosa-dosa. Seandainya kalian merasa takut dan mengagungkan kemuliaan dan keagungan Allah, kalian tidak akan melakukan dosa-dosa tersebut. Dan di dalam Al-Qur'an kalimat ar-roja itu memiliki makna-makna yang banyak dan itu tidak perlu kita bahas ya. Intinya bahwasannya ya, roja dengan kata khauf itu sesuatu yang bisa dikatakan tidak bisa terpisahkan. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu pasti, tidak bisa tidak, pasti dia itu berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Karena yang namanya beriman, iman itu sendiri adalah amalan. Ya kan? Iman dengan amal kan tidak bisa terpisahkan. Iman di antara definisinya adalah terkandung padanya amalan. Dengan keimanan itu sendiri seseorang pasti memiliki harapan. Dan adanya keimanan, ya, dengan adanya keimanan, maka harapan itu sangat tinggi. Sekecil apapun keimanan seseorang, sekecil apapun amalan seseorang. Karena orang yang beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ya, dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam hadis disebutkan di sana, beriman bahwa Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, Isa adalah abduhu wa rasuluh, dan seterusnya itu, ya kan? Bahwasannya al-jannatu haq wan nar haq, adkhalahu Allah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Sehingga pasti orang yang beriman itu ada roja padanya. Orang yang beriman dan dia mati di atas keimanan pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Meskipun mungkin melalui sekian banyak daripada apa yang harus dia lalui sesuai dengan kadar amalan dia. Sehingga kalimat innahum kanu la yarjuna hisaba itu berarti bukan orang-orang yang beriman mereka ini. Allah berbicara tentang orang-orang kafir. Innahum, hum di sini kembali kepada orang-orang yang mendapatkan azab-azab yang mengerikan pada ayat sebelumnya. Dahulu mereka la yarjuna hisaba, tidak mengharapkan hisab. Tidak mengharapkan hisab. Sedangkan orang-orang yang ada padanya keimanan, sekecil apapun, dia pasti mengharapkan hisab. Dalam artian mengharapkan akan mendapatkan daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ampunannya dan janjinya memasukkan orang yang ada padanya keimanan ke dalam surganya. Ini jawaban yang kedua. Ya, jawaban yang kedua bahwa kalimat layar dunah hisaba isyarat bahwa mereka orang-orang yang bukan orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman pasti tetap ada harapan pada mereka. Kemudian sisi yang ketiga, jawaban yang ketiga, bahwa pada ayat ini terdapat tanbih, ya, terdapat tanbih dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala janibur roja, sisi daripada harapan itu lebih besar daripada sisi yang dikhawatirkan. Sehingga Allah menekankan la yarjuna hisaba. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, pasti mereka itu yarju rahmatullah, yarju liqa'ah, berharap berjumpa dengan Allah, berharap rahmat Allah, ampunannya dan seterusnya. Itu orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hisab seberat apapun itu, sisi daripada kemurahan Allah, rahmat Allah, ya, itu jauh lebih besar dibandingkan sisi khauf. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi hamba-hambanya satu hak atas Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan janji-janji di dalam Al-Qur'an dan lewat lisan rasulnya tentang berbagai macam pahala dan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah menjanjikan balasan. Dan juga Allah memberikan ancaman terhadap hamba-hambanya. Maka pada makhluk saja itu bisa dipahami, orang yang mulia itu di saat berjanji dia tidak akan pernah menyelisih, itu mulia. Tetapi di saat dia mengancam, bisa dia selesaikan ancamannya, artinya dia terapkan ancaman tersebut, dia lakukan atau dia maafkan. Dan orang yang mulia lebih gemar memaafkan daripada merealisasikan daripada ancamannya. Itu pada makhluk. Sedangkan pada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia lagi daripada itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan menyelisih daripada janjinya. Tidak akan pernah geser ya, dari janjinya. Setiap apa yang Allah janjikan terhadap hamba itu pasti akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Adapun ancaman, maka itu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah terapkan, maka itu adalah keadilan. Karena memang akan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si hamba. Tetapi kalau Allah maafkan, maka itu adalah rahmat. Itu adalah keutamaan, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa, di saat Allah memaafkan, ya selesai sudah. Kalau itu hubungannya antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan ini ya dipastikan sisi roja lebih kuat dibandingkan sisi khauf. Sisi harapan itu lebih besar dibandingkan sisi kekhawatiran dan ketakutan. Karena Allah memilih dengan kalimat la yarjuna hisaba, dengan roja, tidak dengan khauf. La yakhafun atau la yakhsau, tidak. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di situ di dalam hisab, ya, yang orang-orang kafir itu tidak mengharapkannya, ya kan? Mereka yang memang tidak mendapatkan daripada sedikitpun rahmat di akhirat nanti, mereka mendapatkan azab. Karena mengharap saja mereka tidak, maka Allah balas sesuai dengan amalan mereka. Dengan orang-orang yang beriman, isyarat di dalam ayat ini bahwa mereka akan senantiasa mendapatkan dari sisi besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan dalam konteks hisab dengan kalimat la yarjuna hisaba. Kemudian yang keempat, roja dengan makna tawakku. Ini tawakku itu artinya juga sama harapan. Orang yang memiliki rasa harapan terhadap sesuatu, tentunya ya dia akan berusaha meraih daripada sesuatu tersebut. Hanya saja, ya, tawakkuk dengan rujak itu apa istilahnya? Nah, rujak itu adalah bagian yang tertinggi daripada tawakkuk. Bagian yang tertinggi daripada at-tawakkuk. Tawakkuk kalau bisa dimakan dalam bahasa kita samarnya adalah harapan. Maka harapan yang paling tinggi itu disebut rujak di dalam bahasa Arab. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwatikillah azakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini? Yang pertama kali disebutkan dari sekian banyak perkara-perkara kerusakan yang ada pada orang-orang kafir. Artinya begini, orang kafir itu kan memiliki sekian banyak kerusakan-kerusakan pada dirinya, berbagai macam kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa, perkara-perkara besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hal tersebut. Ya. Allah tidak menyebutkan tentang mereka itu melakukan demikian, demikian, demikian, demikian dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa besar dan kerusakan-kerusakan besar. Tetapi Allah menyebutkan yang pertama adalah innahum kanu la yarjuna hisaba. Maka jawabannya, karena seseorang dia terhasung melakukan kebaikan ataupun meninggalkan kejelekan itu disebabkan karena mengharapkan akan mendapatkan kemanfaatan di negeri akhirat. Kan gitu. Mereka berbuat baik ataupun ya berbuat ketaatan, ibadah dan sebagainya, ataupun mereka meninggalkan perkara-perkara keji, dosa dan pelanggaran, itu kan disebabkan karena mereka berharap akan bermanfaat di akhiratnya. Sehingga orang yang dia ini sama sekali tidak beriman tentang kehidupan akhirat, ya, tentang negeri akhirat, maka tentunya dia tidak akan melakukan apapun daripada perkara-perkara yang akan membawa kepada kemaslahatan dia di akhirat. Tidak pula akan menahan dirinya dari perkara-perkara maksiat. Tidak akan melakukan kebaikan, ya, tidak pula meninggalkan kerusakan. Kalaupun mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka motivasinya bukan negeri akhirat, mereka tidak beriman. Seandainya mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka motivasinya adalah kemaslahatan untuk dunia mereka, kemaslahatan untuk diri mereka di dunia. Demikian pula di saat meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Karena itu bermadarat pada badannya, bermadarat pada hartanya, bermadarat pada keluarganya, bermadarat pada kehormatannya dan kedudukannya, hanya sebatas itu. Bukan karena ini nanti akan bermanfaat di akhirat. Sehingga ini yang disebutkan pertama kali, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka orang-orang yang tidak berharap akan adanya perhitungan amal, hisab. Sehingga di akhirat orang kafir itu tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Orang kafir itu tidak memiliki kebaikan sedikit pun, sama sekali. Sehingga mereka tercatat dalam catatan amalan mereka melakukan sekian banyak, semuanya adalah kejelekan, semuanya. kebaikan semua mereka tinggalkan dan kejelekan semuanya mereka kerjakan. Tidak ada kebaikan pada diri mereka. Wallahul musta'an. Itu orang kafir. Sehingga hukumannya pun ya selamanya di neraka karena memang mereka tidak memiliki kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktabi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.